Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى وما ظلمناهم من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. Pinginane dereng rampung limaos ayat menika. Supados langkung jelas malih mengenai kedudukan lafal innama. Lafal innama bahasa Arab niki nek cara ilmu balaghah niku sastra bahasa. Innama niku adatul hasri, alat membatasi. Adatul hasri, alat pembatasan bahasa Arab niku wonten kali setunggal innama. Nomor kali illa sing dumawah badane huruf nafi. Nah, illa sing badane huruf nafi contone la ilaha illallah. Illa adatul hasri utawi manafi wa ma muhammadun illa rasul niku istilah adatul hasri. Hasr meniko wonten tiga. Setunggal hasr ifrad alif fa ro alif dal ifrad. Nomor kali hasr ta'yin ta'ain ya yanun. Nomor tiga ko hasr qalb qaf lam ba. Ta'yin maknane nem tokno. Ifrat ngicekno koyo la ilaha illallah niku hasri iso ta'yin iso ifrat. Ifrat tegese ora ono pangeran sing hak disembah kejaba namung Allah satu-satunya jen dewean. Iso kanggo ta'yin ora ana pangeran kang disembah kejaba Allah sing namane Allah. Sebabe napa? Saged ifrat. Tapi dudu Gusti Allah salah. La ilaha illa Jibril. Salah. Ora ana pangeran kang disembah kejaba Jibril. Salah. Murtad. Mila wonten ulangane jeng Nabi la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Iki hasr ifrat lan takyin kumpul. Nah, innama sing teng Quran iki hasris sanes ifrat sanes takyin. Tapi hasr qolab. Qolab iku membalik anggapan. Niki sing angel niki. Asbabun nuzul sebab temurune ayat menika keranten tiang kufar Mekah niku duwe anggapan badang iku luwe halal tinimbang sembelihan. Iki anggapan tiang kufar Mekah. Alasane pinter deh. Wedus nek mati dhewe iku berarti sing mateni Gusti Allah murni. Ora kecampuran ladinge modin orang. Tapi nek disembelih kan sing nyembelih kan wong. Nah, terus carane argumentasine. Gusti Allah karo manusa utawa endi? Ngoten niku ndaki rek amene niku ndaki. Sambar muni utama manusia kan murtad. Jawabe ya utama Gusti Allah. Pasti niku. Ayo nek sing disembelih Gusti Allah dipaten Allah langsung kok malah haram. Ngono niku. Asale ana wong ngomong ngono. Temurun ayat innama harrama alaikumul maitata. Mulane lafal maitah didikekno. Mergo iki sing asale ngandung peristiwa, ngandung sebab. Terus nek mana nih innama justru ngono ya. Iki nek cara saiki. Justru harrama ngaramake Allah alaikum ing atase sira kabeh almaitata ing batang. Batang sing mbok anggap halal iku justru Allah ngaramake. Iki ngaten. Tiang sepuh kuno nek maknane inama lu angin pastine. Nih, pun leres niku. Angin pastine ngaramake Allah ing atase sira kabeh almaitata ing batang. Dadi sing mbok anggap halal iku sing diharamno. Nah, nalika temurun ayat niki sahabat-sahabat bunga sebab napa hujah-hujahan karo wong kafir nyeleket no. Nek sahabat anggere ana wong kafir ngomong-ngomong sahabat kantun maca Qur'ane innama harrama alaikumul maitata no niki samene nalika sahabat Ansor do masuk Islam do lungo haji lene hajiku saine antara Safa Marwah nek sa'i antara Safa Marwah nganti saiki nggih ngoten lha niku dipoyoki wong kafir nek moyoki nyelekit. Asale ana wong kafir sing lanang jenengane Isaf Hamzah Sin Alif Fa sing wedok jenane Wailah Wawu Alif Hamzah Lam Tabundel zina selingkuhan nok jero Ka'bah banget teneni niku. Namine wong nekat. Selingkuhan nak jero Ka'bah. Ditumpes dening Allah, wong loro mau dadi patung. Dadi patung. Terus ana wong rumangsa kelangan keluarga, woro-woro kok ora mulih-mulih, dulurku isap sing siji waila. Terus sing jaga juru kuncine kok bah pas nuju mbuka ketemu ana sesok dua sosok tubuh tumpukan. Wis dadi watu. Lho ngene iki nanggapi dhewe-dhewe. Wong Islam nanggapi wong ditumpes. Wong kafir nanggapi iki wong mulya, selawase wong mati mesti ambune apek. Karena wong mati kok iso dadi watu, berarti wong mulya. Terus dipisah. Aku ora nerangake apa digraji apa ora, wallahu alam. Kula mboten nerangake niku mboten ngerti. Apa anune jenok jero mbora ora reti. Kula mboten reti ngoten mawon. Pokoke diparuh. Sing isaf sing lanang didokok Gunung Safa. Sing wailah sing wedok dokok Gunung Marwah. Zaman jahiliyah iku ya ana acara haji. Haji cara jahiliyah. Iku nek sa'i teko Safa, nyucup dikik ringene reca, berahola mau. Tutuk Marwah nyucup ringene wailah. Iku terusan ngono. Cuma carane haji wong kafir Mekah iku carane ora kena nganggo sandangan. Dadi nek tawaf uduk. Alesane lho ngajine ngono ya selajarno nene alesane. Sandangan iki sok dienggo maksiat. Padahal haji iku ibadah. Dadi kudu resik tenan. Bisane resik tenan uduk. Nek ana apike nek wedok nek tawaf bengi dadi rak pati katok. Nek lanang rino. Iki ceritane. Kok cerita aku udah menangi lho rak ceritane kupi. Mboten ampun nekat. Aku reti dhewe lho mampun ngoten. Ya ceritane niku. Terus sahabat Ansar iku nek sa'i Safa Marwah tetep. Lah dipoyoki walah asale kafir padha karo aku tek masuk Islam etok-etoke ngibadahi jeh niru ngono mangkel iku mbok gawe dhewe sae dhewe saene jeh padha ngono kok ngono meneh Islam dipoyoki ngaten. Lah sahabat Ansor kan susah matur jeng Nabi, ya Rasulullah, Safa Marwah iku sya'airil Islam, tetengere agama Islam, apa lakune wong kafir. Terus temurun ayat, inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sak temne Safa Marwah ku termasuk syiar agamane Allah. Jadi yang ketiga sak niki diwaca. Mulane tiang haji sak niki nek sai disunatake maca niku. Ampun boten maca. Kaping sai saking Safa maca niku niki disunatake ngeti Ka'bah. Engko terus mlaku ngene. Nah niki. Dadi wong dipoyo iku susah lho. Dipoyo ya nek sing mayai siji tok ngono dipoyoki rombongan susah niku ya pamane wong diwae olah ngaji ngantukan pamane ngoten mesti ya isin isin nek sing mayai siji dak popo nek mayai akeh niki pamane terus temurun ayat niki. Innama harrama alaikumul maitata didikake. Terus pelanggarane maitah yaiku kewan sing ora disembelih cara Islam. Ini gampang. Matine mati tanpa sembelihan atau sembelihan ora cara Islam. Lah cara Islam wis ana aturan. Zabih sing nyembelih, alate sing kanggo nyembelih, barang sing potol niku wonten aturane. Syarate sing sah zabih kudu wong Islam atau kafir kitabi sing asli. Kula wangsuli malih, kafir kitabi sing asli, sing keturunan. Nek asale wong Jawa, Buddha malih Kristen atau Islam malih Kristen, niku namanya boten kafir kitabi asli, tapi wong murtad. Sampai nek kepengen reti dalile pengene juz 6 surat Maidah. Al yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum wa ta'amukum halul lahum. Sembelihane kafir kitab sing asli halal. Ya. Juz 6 surat Maidah. Zabehe sing nyembelih kudu wong Islam, lanang wedok kenging atau kafir kitab sing asli, pengertian asli keturunan sing ora berubah agama. Nomor kali alat sing tinggu nyembelih di perkara sing landep kejobo kali perkara kejobo balung, nomor loro kuku. Pokoke sanes balung sanes kuku, silat saged. Nomor telu kudu modolake let lan hulkum. Hulkum niku nggon dalan ambekan, let-leti nggon balang panganan, loro kudu botol. Lane ono wong nyembelih pitik atau wedhus lan liyane wis disembelih lading birang wis dicikuk diangkat kepanggih dereng potol lagi pinggit sithik nang durung potol ya. Namine wong Jawa lingane kemanien boten sah dianu batang iki carane mulai sing atos-atos. Lah nek sing susah ku nek nyembelih doro adalah doro niku dicikuk ngono entok potol kabeh niku potol gulune biasa doro niku ana kemekruan sungkol landepe rating tapi pokoknya potol anune kenging go sangka tipise goro anil doro sungkol landepe pirang ala nek kebu lan wedhus niku gampang niku ya. Pitik niku sing sok anu. Lah nek anu sing pinter dipitek nggon otote dunggahno terus disembelih. Nek sing ati-ati didelok dikek, nek wis padha lagi diuncalke. Nah niki carane. Dadi ana telu. Sing nyembelih, alate sing disembelih. Niki. Nek ora netepi syarat namine batang nek mati. Nomor loro wadamak getih haram. Ning ono getih sing dihalalake. Batang sing dihalalake ya ono. kanjeng Nabi ngendika uhilat lana maitatani wadamani hasanaku wal jaradu wal kabidu wat tihalu dihalalake kanggo kita umat Islam batang loro yaiku iwak laut. Iwak laut itu segehe kewan sing urip nang ngene banyu tok. Nganti ana sing jenengane anjing laut. Anjing laut nek pancen nang darat dak iso urip niku kenging. Dalile uhillalakum saydul bahri juz 7 surat Maidah. Mulane kaya belut ulo ting welut iku halal mergo urip nang banyu tok. Wal jarot walang cuma walang niki Wong Kudus kaya kurang biasa dahar walang niku. Nanging halal. Batangnya halal. Terus sing gede sing halal loro. Ati limpo. Ini halal. Walahmal khinziri daging babi, ngeten iki mboten daging, daginge tok mboten dikiasake. Sak balunge, sak gajine, sak apa-apane. Wama uhilla bihi li ghairillah ana ayat sing wama uhilla li ghairillah bihi niki sing ngriki wama uhilla li ghairillah bihi niki akeh angele ngapalno Quran sing nekone juz loro wama uhilla bihi li ghairillah sing nekene wama uhilla li ghairillah bihi lan kewan uhilla kang disembelih istilah bahasane tiyang kuno kang diseroake li ghairillah apa nyebut liyane Allah nyembelih nyebut liyane Allah niki sing ati-ati nek manane niki niki wamalan kewan uhila kang diseroake disuwarake li ghairillah marang liyane Allah bihi apa ma nyembelih kewan nyebut nama liyane Allah iki haram contone sampean nyembelih pitik bismi Jibril haram bismi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haram niki asbab temurune wong kafir nek nyembelih ku bismillati wal uzza nama brahulo ku diharamake lah nek nyebut nama liyane Allah haram batang iki ana masalah loro iki jenenge mafhum mafhum. Pertanyaan pertama, nek nyebut namane Allah piye hukume nek ora nyebut piye? Mergo sing diharamake nek nyebut nama liyane Allah haram jelas. Iki ana masalah loro, iki jenenge masalah mafhuman. Pengertian dari dawuh mantuk niku namanya mafhum. Nek nyebut namane Allah hukume piye nyebut ora nyebut hukume piye. Lah niki ana khilaf. Mila nek ana khilaf antara mazhab satu dengan mazhab yang lain ampun dipoyoki. Saling dihormati. Tengene Quran juz 8 surat Al-An'am. Wala taqulu mimma lam yuzkarismullahi alaih. Wala taqulu ojo mangan siro mimma saking panganan kewan lam yuzkar kang ora disebut ismullahi apa nama Allah alih ngatasi ma kuwi ojo mangan kewan sing ora disebut namane Allah iki sing dikarepno nalika nyembelih ora maca bismillah ojo mbok pangan La khilafe. Ojo iki haram apa makruh? Tengger iki nek lah. Mazhab Hanafi netepake haram. Nek ana wong nyembelih gak nganggo bismillahirrahmanirrahim, mazhab Hanafi haram. Nek mazhab Syafi'i makruh. Yo ngeten iki enak ae. Nek nyebut bismillahirrahmanirrahim mazhab Syafi'i sunat. Mazhab Hanafi wajib. Ini perbedaan mazhab. Isbatus saling dihargai. Ya. Jadi pamane kelalen tak maca. Cuk-cuk nyembelih ngono. Biasane nek do nyembelih ku nek kurban ya waduh si pirang-pirang ku sing bismillahirrahmanirrahim sing dikik tok. Nggih sing nama roda ngono ya jane. Biasane lho kula ku nama biasane ya tetap halal ngoten mawon ya. Ya. Lah niki wa ma ulab li ghairi baimi ampun ngantos diartekne kanggone niku sing sok do wonten sing salah niku ngene nyembelih pitik kanggo resepsi ngono ku diharamno lucu nek niku anggen nyembelih lah ana kanggone tok mesine dadi nek kanggone kena wae nyembelih pitik kanggo resepsi kenging nyembelih pitik kanggo sukadaya kenging nyembelih pitik kanggo didol kenging nyembelih pitik kanggo perjanjianan kenging nyembelih pitik kanggo manakipan kenging wong kanggo kok nah anggen nyembelih pitik lah ana kanggone ana nyembelih pitik kanggo Gusti Allah. Gusti Allah radian pitik malah kok lujur. Mulane le maknane wa ma'ulab iki sing ati-ati niki. Dadi ampun keliru. Dadi wektu nyembelih niku lho. Aja nyebut namane liyane Allah. Bendelas ya. Niku kangge mantep angke. Maksude nggih ben ana sing salahane iso digenahno. Famanil dhurra la wis saiki batang diharamake, getih diharamake, babi diharamake. La wis nek ana wong kepepet gak ana panganan kejaba sing haram-haram iku tok piye. Contone pamane pramuka. Pramuka sing tingkat nasional atau internasional itu biasanya ini alas-alas niku ya gak nggawa sangu atau kentean sangu ora ana sing dipangan ing mongko weteng lapar banget ngono iku cucuk ana asu atau macan lan liyane sing haram dipangan sembelih terus dipangan kenging napa mboten dia no masalah mulane ajaran Quran niku nek ana wong muni ajaran Islam ni abot ora pati ngerti Islamku agama sing mayar ad-dinu yusrun gampang nek wis kepepet tenan pamanit dura monggo disapane wong udura kang kepepet sapa wong kapeksa gak ana panganan kejaba batang piye ghaira bagin hale ora bungo tegese ora lacut wala adin lan ora melanggar wates fa innallaha ghafurur rahim monggo sak temne Allah Ghafurur Rahim ku ahli ngapura terulas asih. Dadi nek kepepet tapi dene ora wong sing lacut. Wera bagene ku nggih. Nek cara saiki buwet niku lho. Buwet. Buwet iku wong sing nantang pemerintah sing sah niku buwet. Nantang pemerintah sing sah niku buwet. Bagin niku kanggo wong siji Jadi orang nyimpang aturan imam. Waladin lan ora melanggar wates kaya dadi begal. Le metu omah pancen karepe begal ngerampok. Nah, terus kepepet ora kena. Nek ora krana iku kenging. Kaya kula contohake pramuka utawi musafir, jan bener-bener gak ono sing halal kejaba batang-batang iku kepeksa kena. Niki masalah siji. Terus ana kaul wong sing nakal-nakal buwut utawa begal rampek ora kena mau nek ora tobat. Niki khilafna. Nek gelem tobat niki malah kena. Niki. Lah wis kenane mangan mau sepiro. Kenane mangan sepiro. Nek mazhab Maliki kena sakwarke lan kena nggawa sangu. Nek mazhab Syafi'i kenane sebatas istilah bahasa Jawa kanggo mbuntoni nyawa. Cidik. Mergo engko nek ana sing halal wajib mbuak mau. Nek madhab Maliki kena sakwarke. Tapi engko nek ana sing halal mandek ganti. Sangu nek mengawal dak ana sing halal. Ngono iki madhab Maliki. Padha ndaki ngene lho. Apa nare. Padha ndaki. Dadi mujtahid ku wonge ndaki-ndaki ning ndaki. Ya. Ya, bendalas ya. Tetes sembelian nyebut nama liyane Allah. Aja kanggone, nek kanggone mau keliru. Membelah pitik kanggo resepsi haram. Ngono, mergo resepsi dudu Gusti Allah. Ngono ku lucu niku keliru niku. Keliru. Ora kok kanggone ya. Nyembelih pitik kanggo didol ya kena. Nyembelih pitik kanggo diaturke tiyang kenging. Ya. Ya. Wala takulu lan aja ngucapake sira kabeh lima marang barang tasifu niki ditujuake karo wong kafir-kafir. Lima marang kewan tasifu kang bodho ngaran-ngarani alsinatukum apa pira-pira cangkem ira nek wong kafir ku cangkem. Ampun dibahasake al-kadzibah ing geguruan. Wong kafir-kafir iku nek ngomong unta iki haram dipangan sebab iki kanggo brahala. Gawe hukum-hukum dhewe. Lha iku nang ngene Quran dicangkem-cangkemna Gusti Allah. Cangkem-cangkemna. Nek wong Islam ampun, nggih wong Islam sing bahasa lisan. Nek wong kafir cangkem, wis anjen ngono iku. Malah ana sing kuasane cocot ngono ini bahasa ya. Mulane bapak ibu mlajari ring anak niku aja bahasa sing elek-elek. Wong karek mbadok e kok ngomong ya Allah Gusti, kok sing alus. Kono timam ngono ngono niki. Aja diarani aja diwari sing elek-elek. Nek ditujuake wong kafir iku pancen kenging. Wong kafir iku sok-sok do muni ngene. Hadza halal. Utawi iki iku barang halal padahal diharamke. Wa hadza haram. Utawi sing iki haram padahal dihalalake. Litaftaru supaya gawe-gawe sira kabeh wong kafir alallahi ing atase Allah al-kadziba ing kegoroan. Wong kafir-kafir ku sok gawe hukum kegoroan sering diancam karo Gusti Allah. Innalladzina satane wong akeh yaftaruna kang gawe-gawe sapa ladzina alallahi ing atase Gusti Allah al-kadziba ing kegoroan la yuflihune ora bakal bejo. Wong sing gawe kegoroan terus disandarake ring Allah. Ngene iki dawuhe Allah. Padahal sing gawe kegoroan dhek ora bejo. Tegese ora bejo ku piye? Lha ngeten iki lho sing perlu keterangan. Ora bejo ku piye? Ora bejo ku tegese mata unggolil dene entuk kesenengan sing sedelok sing sithik. Yaiku sak uripe nang donya. Tapi walahum lan iku keduwit ladina azabun alimun utai siksa sing banget larane esuk akhirat. Ming enak sedelok. Mata unggolil. Lingarane ora bejo. Mulane wong Islam ini ana wong kafir omahe apik sungsung kendaraane mewah sembarangane kecukupan kok aja melek sampan saakene saake wong urip kepenak ngono kok meng 100 tahun ngono carane. Nah ono no. Wah bejo iku piye hoyo nguyo mbing ate kepenak e ngono kok dikepengini ya Allah Gusti sampe nek kepengin enak kulah ngono ra ngono nek aja dikepengini carane ngono malah jeneng Nabi mulang nek ana wong Islam mlaku-mlaku reti gedung-gedunge wong kafir endah-endah Kanjeng Nabi dawuh kon muni Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah Gusti mboten wonten urip sing orisinil kejabi urip benjing teng swarga kon muni ngono. Iki ngajar nafsu. Ngajar nafsu. Besok nak suwargo ni urip tenan. Ya, urip tenan besok suwargo. Barang di dua ni dewe-dewe. Lah nak suwargo orang nak sili-silian. Kanggo ke dewe sekeluwian. Inna adina ahlil jannati manzilatan ni kau tengene jamek sokir. Ahli suwargo sing pangkate paling cendek iku bakal entuk pertamanan seluas perjalanan 1000 tahun sampan kalkulasi. Coba pirang hektar nggih wong siji. Aduh ora ana sili-silian kaya donya, ora ana sili-silian songko sembarangane kecukupan. Terus ayat khusus ning ngene wong Yahudi. Walal ladzina hadu lan tumrap ing atase wong akeh kang padha agama Yahudi. Haram nangaramake ingsun Allah ma ing barang khususna kang wis nyeritakake ingsun Allah alaika ing atase sira kabeh sira Muhammad ming qablu saking sadurunge iki. Ngene tak niku ayat niki. Mulane nggih Quranku ayat dengan ayat sering berkait. Coba kados ngetingin sampean nerangake piye. Wong Yahudi diharamake dening Allah kaya cerita ndek ingenane lho. Piye iku? Cerita ndek ingenane piye? Tak mboten saged sampean tampa. Amarane dewana tafsiran keterangan. Keterangan dengenane yaiku nalika juz 8 ngene kok wae iki juz 14 rek. Kan juz 8 kan selali. Nah, juz 8 niku tengene surat Al-An'am juz 8 ayat 147. Niku ana ayat sing unene wa alal ladzina hadu haramna kulladzi dzufur wa minal baqari wal ghanami haramna alaihim syukhumahuma illa ma hamalat dzuhuruhuma awil hawaya aw maqtalata bi'udzum dzalika jainaznahum bi baghyihim wa inna la shadiqun ngoten niku ya kon baleni kan angel nah niku ya niki wong Yahudi niku krana perbuatan sing sangat kejem sangat ganas niku diukum dening Allah nek donyane gak kena mangan kewan-kewan sing duweni kuku wa 'alal ladzina hadu haramna ngaramake ingsun kulladzi dzufur ing sekehe kewan sing duweni kuku. Kewan sing duweni kuku tegese kewan sing ora pecah teracake. Kewan sing derijine ora pisah-pisah. Iku wong Yahudi haram. Contone kaya unta. Yahudi ora kena mangan unta. Manuk suwari mboten kenging. Sebab ora pecah teracake. Tegese duweni kuku. Nah, ora pecah teracake. Terus ditambah wa minal baqari wal ghanami haramna alaihim suhufahuma. Ngenani sapi kebo, kebo karo sapi padha nggih. Niki wonten wa minal baqari niku kebo sapi. Kula nate wonten tamu takon kula. Nek kurban kebo niku umur pinten? Tengene Quran kok mboten enten kebo. Aku ngene ya nek Quran pancen gak ana kebo. Ngene ana Quran ana kebo ya mesti suwek aku meneng ngono. Kula niki senane guyon ngene. Lha mboten ngoten maksude ngeten lho lafal kebo mboten enten. Lah kula takon, sampean nek manani Al-Baqarah napa? Nggih sapi ya niku napa keliru. Wal Baqarah kebo sapi ngoten. Oh, ana ning seneng ngoten nggih. Dadi umure kurban kebo sapi padha umur 2 tahun nyandak 3 aku nanam ngene niku ya iki mau tutup endi kok lucu dhewe wa minal baqari wal ghanami haramna alaihim suhumahuma kanggo kebo sapi wedhus wong Yahudi dikhanalno mangan gajih-gajih sing enak-enak ndak oleh kejaba gajih sing kantil geger ya. Terus mana babat-babat gajih kempol sing enak-enak gak entuk nek tapi ora perlu tak terangna wong kita oleh kok laren geger lha apa ngene iki ramung nerangake haramna maqasasna alai kami goblu dadi tak terangno tenan-tenan lha apa wong kita oleh kok laren den wa ma ngono berarti Gusti Allah ora zalim wa ma zalamnahu lan ora dolimi ingsun Allah ing Yahudi ora tak haram-haram sing model ngono iku ora ora aku sing zalim walakin kanu anfusahum yadzimun tapi ne ana sapa Yahudi iku yadzimun ado zalim sapa Yahudi anfusahum ing awak dhewene sebab nglakoni kemaksiatan sing dilarang dening Allah padahal wis dilarang temenan sing blupo ati hukum summa qala summa inna rabbaka lilladzina amanu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik allahumma salli 'ala sayyidina muhammadin wa ali ashabi allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba wa arinal batila batila warzuqna jtinabah Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Yeah.